Purbalingga wis pancen nyata, pembangunan wis katon mata. Iku pratikele putra perwira sing arane Priyono Putih Sasongko. Duwe rencana warna-warna, pendidikan kesehatan sing utama, ora ketinggalan soal agama, kanggo sangunang suwarga. Purbalingga perwira, pembangunan menjulang tinggi. Iku pratikele sang bupati, sing duwe visi mandiri. Masyarakate melu guyub, apa karepe diceki rembu. Pembangunan turun nang desa, masyarakate berswadaya. Ayo kabeh padha ndonga supaya ne terlaksana, berdaya saing menuju sejahtera, duwe cita-cita berakhlak mulia. Purbalingga wis pancen nyata, pembangunan wis katon mata. Iku pratikele putra perwira, sing duwe tekad membaca. Duwe rencana warna-warna, pendidikan kesehatan sing utama, ora ketinggalan soal agama, kanggo sangunang suwarga. Perwira, pembangunan menjulang tinggi. Iku pratikele sang bupati, sing duwe visi mandiri. Masyarakate melu guyub, apa karepe diceki rembu. Pembangunan turun nang desa, masyarakate berswadaya. Ayo kape padang donga, supaya ne terlaksana, berdaya saing menuju sejahtera, gue cita-cita berakhir.